Oke, shalom, welcome back to YOLO Young and Dangerous. Yo. Sekarang kita punya ini ya, kalau misalnya yo, kita langsung salam yo. Iya. Kayak gitu-gitunya. Tapi itu cuma heboh di studio aja sih guys. Berhubung sahabat Telkom juga gak bisa lihat ya. Iya, bener-bener. Nah, mungkin ada yang baru bergabung nih sahabat Telkom semua. Hari ini kita bahas yang namanya bisnis ya Lia, benar-benar ya. Dan kembali ini cuman berdua doang sama Lia. Benar. Karena Juan masih belajar. Mengejar ilmu ya setinggi langit. Nah, pasti tuh mengejar mimpi yang setinggi langit. Nah, tapi kita pastikan pasti enggak akan yang namanya apa ya, kalian bosen atau apa, karena kita juga pasti tetap seru-seruan di sini. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, untuk berhubung balik lagi nih, aku mau rangkum sedikit yang tadi kita udah bahas nih. Bener. Opening kita mau bahas yang namanya bisnis. Bisnis tuh banyak ya Lia. Bener. Ada yang online pasti. Iya, ada yang jual jasa titip. Iya, jual itu musiman lah ya. Musiman. Nanti kalau ada tren apa ya jual, kayak es kepal jual semua. Iya. Seblak semua. Telur gulung semua gitu ya. Terus ada juga bisnis yang benar-benar kayak kuliner yang mungkin di restoran, kafe atau apa. Iya. Terus hotel. Bisnis juga perusahaan. Betul, perusahaan juga bisa import apa, ekspor apa, itu bener, juga bisa. Bener. Banyak banget, terkadang kita kayak mungkin punya barang apa di rumah gitu. Itu bisa dijadi bisnis. Apa barang pre-sale ya, yang kayak udah pre-love yang udah punya kita tapi masih bagus, kita bisa jual lagi, itu kan juga bisnis sebenarnya. Iya. Jadi apa ya, sebenarnya kalau secara pengertian bisnis itu sangat gampang sih sebenarnya. Tapi susahnya itu adalah gini, gimana caranya kita bisa mempertahankan ini. Benar, ngelola awalnya juga. Benar, dan biar bisnisnya jadi maju, jadi beruntung. Iya benar. Gitu. Terus buat kalian juga yang kayak bingung gitu ya, kan bisnis butuh modal dan aku nggak punya modal gitu. Tapi kan nggak semua bisnis itu harus modal. Betul, gitu. Setuju banget. Kayak contohnya yang kayak tadi kita sebutin just tip ya. Iya. Ada loh beberapa orang yang kalau misalnya PO kan dia harus bayar dulu. Nah itu biasanya dipakai untuk beli tiket dulu. Iya benar. Jadi kayak dia jalan-jalan tapi gratis. Iya benar. Nah kayak gitu-gitu kan juga sebenarnya apa ya, kayak gak usah ribet dan gak butuh modal yang banyak gitu. Mungkin modal ya apa sih kalau keluar negeri yang harus ada visa, mungkin cuma bayar visa doang gitu. Iya benar. Dan sangat nguntungin banget. Terus bukan cuma ke luar negeri aja sih sebenarnya, kan kita ada juga yang namanya dropship. Oh iya, dropshipper. Benar. Sebenarnya banyak deh reseller, belum lagi yang namanya freelance, apalah segala macam. Terkadang kita bisa loh jadi kayak semacam apa ya, bukan freelance, apa ya, kayak sales yang kosmetik-kosmetik itu kan ada tuh yang kayak pakai katalog-katalog gitu. Iya benar. Itu kan juga sebenarnya bisnis juga sebenarnya. Nah, kalau untuk ngomongin yang secara global nih, yang bisnis ini Lia kayaknya punya artikel nih Lia soal yang namanya bisnis tuh apa aja. Mungkin ada beberapa nih sahabat Telkom yang gak tahu. Coba dibacain Li. Ya, kita ambil dari elearn.id. Nah, di sini tuh tertulis kalau kita tentu tidak lupa dengan pesawat. Nah, coba kalau kita lihat-lihat ya, dulu juga, kan dulu sih ya, masih baru-baru kan ada film tuh Beja Bibi yang menciptakan pesawat. Nah, ini nih asal mulanya sebenarnya. Pesawat produksi IPTN saat ini PT Dirgantara Indonesia tidak hanya menjadi bukti kehandalan Indonesia di bidang penerbangan, karena ini juga menjadi kebanggaan di Indonesia, meskipun pas waktu itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi ya, walaupun akhirnya dijual pesawat ini dan berhenti produksinya. Tapi dari itulah sebenarnya ada munculnya pesawat gitu loh di Indonesia. Jadi sebenarnya kronologis itu gara-gara si B.J. Habibie bikin pesawat. Iya, tapi ini lagi krisis, jadi gak ada yang beli. Iya. Dan akhirnya dijualnya ke luar negeri, kayak gitu. Terus juga jadinya karena gak ada buat, kan dijual karena supaya gantiin modal. Jadi gak ada modal lagi, akhirnya diberhentiin gitu. Oh gitu, ya sebenarnya kalau ya makanya kembali kita bilang ya, bisnis itu bisa mulai dari hobi juga gitu. Bisa dari kemauan, dari niat kita mau bikin apa gitu. Nah Tapi ini teman-teman sahabat Alitakum semua yang mendengarkan, bukan hanya pesawat Indonesia aja nih yang sering dijual di luar negeri. Benar. Bukan hanya pesawat Indonesia, orang-orang siapa sih yang gak kena B.J. Habibie, semua tahu ya, bahkan orang luar negeri itu khususnya mungkin beberapa ya, karena dulu B.J. Habibie juga menuntut ilmu di Jerman. Jadi ya, kayak bener, pasti kenal lah, dan seenggaknya gak kenal, pernah dengar nama B.J. Habibie itu siapa. Pastilah. Pasti selain dia, beliau juga almarhum kan, sebagai ini kan, apa namanya, yang apa presiden ya, ketiga ya, presiden ketiga Indonesia gitu. Nah, selain itu juga ada nih 7 karya anak bangsa yang sebenarnya mendunia banget ya, dan bener, teman-teman pasti nggak asing nih dengar-dengar nama-nama ini gitu. Dan jangan kalian ah masa sih dari Indonesia. Ini beneran loh dari Indonesia. Iya, bener-bener. Gitu. Sering kita dengar tapi kita enggak tahu kalau itu ternyata dari Indonesia. Iya. Terkadang gitu, kan anak muda kayak apaan sih Indonesia, kayak produk gagal iya, semua gitu. Kemarin bekas banjir, enggak iya, mungkin, enggak mungkin gitu iya, ya. Tapi ternyata ya inilah Indonesia juga bisa cemerlang iya, gitu. Iya, bener-bener. Yang pertama nih, ada namanya pasti kalian semua tahu lah ya, Gojek atau aplikasi ojek online. Wow, itu pasti. Kalau sampai ada sahabat Tektakum yang nggak tahu, itu sih aneh. Aneh ya, karena sorry ya, kayak aku nih Ali mau makan pasti GoFood. Iya benar. Nggak pasti sih ya, cuman itu ada seminggu kalo itu mager, pasti ada. Iya. Kalau mau kemana-kemana, motor lagi ke bengkel atau motor lagi dipakai, iya, itu pasti naiknya ya GoRide, GoCar gitu. Iya benar-benar. Mau kirim barang jauh, males, panas-panasan, takut iya, hitam bener, ya kan? Bener-bener, gosen. Gosen, jadi sebenarnya Gojek ini sangat membantu banget sih. Iya, apalagi enak banget kan, soalnya dia kayak nyamperin kita. Bener. Padahal, jadi, kita kayak punya pegawai banyak gitu iya, ya, padahal iya, ya bener, Gojek. Iya, padahal Gojek. Bukan pegawai. Nah, Gojek ini dimulai perjalanannya sejak 2010 silam. Oke. Gojek ini telah bertumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap, mulai dari transportasi yang tadi kita bilang, iya, iya, logistik, betul, pembayaran, pembayaran juga ada kayak PLN setauku. Iya, mau bayar apa gitu ya, token atau bayar iya, apa bener, beli token. Layanan antar makanan itu kayak GoFood dan layanan on demand lainnya. Sekarang banyak, ada yang pijit-pijit. Oh iya, go massage, terus go clean. Betul. Terus kalau misalnya mobilnya rusak atau apa, ada go auto ya, apa-apa gitu namanya. Banyak deh pokoknya. Iya, dan ada go mart, disuruh belanja. Oh iya, go shop juga iya, ada. Iya, go shop. Terus kalau sakit ya kan, batuk-batuk kan sendirian, biasanya anak-anak kos mungkin ya. Iya, iya. Mungkin sendirian gitu, anak perantauan gitu. Kayak semacam Juan. Ya, orangnya gak ada, jadi kita sebut. Kayak semacam Juan gitu ya, kalau yang lagi sendiri-sendiri gitu, ngekos sendiri, bisa dimanfaatin Gojek buat minta beliin obat. Iya, benar. Nah, saat ini aplikasi riding sharing juga bersautan dengan Nadiem Makarim. Kalau di sini sih artikelnya baru masih ada di Indonesia ya, Ci. Tapi kan sekarang iya, udah iya, ada iya, di mana iya, tuh? Singapura, Singapura, Thailand, terus juga beberapa Vietnam, beberapa negara di iya, inilah ya, Asia Tenggara. Iya, benar. Bersegala macam. Tapi kan sekarang berhubung Pak Nadiem Makarim kan juga sekarang udah jadi Menteri Pendidikan nih. Bener. Walaupun sekarang dilanjutin sama CEO yang baru, tapi gak berarti Gojek kayak gak apa ya, gak performanya malah menurun tapi malah makin meningkat. Iya, kayak bener, gitu. Bener. Nah, di aplikasi Gojek tersendiri ini tersedia di ya pasti kita tahu lah ya, Android dan iOS. Terus kini juga telah menikmati lebih dari 160, enggak lebih ya, kalau detailsnya sih 167 kota dan kabupaten kota di Indonesia. Wow, gitu. 167 kota tuh banyak loh, enggak iya, enggak ya. Semua di provinsi tuh ada sebenarnya. Iya, mungkin betul, kayak betul, kecuali betul, pedalaman ya, karena iya, sinyalnya susah. Betul, setuju. Terus menurutnya perusahaan aplikator juga tidak mau membuka data jumlah tersebut. Igun memproyeksikan jumlah pengemudi Gojek online sekitar 2.500.000 orang. Tuh orang ya? Orang. Orang. Bukan daun kayak, itu. Jadi kayak berapa ya? Berapa persennya itu? Wah, itu gak tahu sih. Iya, masa gini, hitungannya 2.500.000 orang itu berarti sekitar 10%, 1%? kan kalau taruh kalau penduduk Indonesia 250 juta orang. 10%. 10% kan? Jadi kayak wow, 10% itu ternyata enggak 1%, 1%, 1%. 1% itu ya abang Gojek. Iya, Gojek. Iya, iya. Dan luar biasa banget sih. Tapi ini juga kayak sangat membantu loh buat buat orang yang mungkin enggak ada lagi susah kan sekarang nyari kerja kan susah banget ya. Iya, betul. Dan sebenarnya ini kan juga kembali lagi bisa jadi tambahan lah ya, bukan iya. Hanya sekedar jadi penghasilan utama tapi juga bisa jadi tambahan kayak gitu. Dia juga mengatakan jumlah mitra pengemudi ojek di jaring wilayah Jabodetabek, nih Jabodetabek aja ya, mencapai 50% dari total mitra. Dan Jabodetabek 50%-nya gitu. Artinya berarti di Jabodetabek sendiri ada 1.250.000 orang yang menjadi pengemudi Gojek online. Wow, benar-benar keren banget sih. Ya, karena ya. Mungkin gini ya, secara berarti Gojek sebagai salah satu bisnis yang dapat menguntungkan bukan hanya untuk keperusahaannya sendiri, iya, tapi benar. Dia tuh menguntungkan ke banyak pihak, ke pengemudi ya, termasuk namanya kan mitra ya, iya, pengemudi atau mitra Gojek, terus juga mungkin ke toko-toko atau ke tempat-tempat restoran makanan yang menggunakan jasanya dia, iya, benar. Itu juga menguntungkan karena jadinya nggak usah bayar kayak delivery yang gimana kan dulu ada seringnya kayak layan delivery itu kan juga nambah kos biaya perusahaan, benar, ini nggak usah nambah itu tinggal daftarin aja, cuma tinggal bayar berapa persen itu juga bisa gitu dan belum lagi kita sebagai pengguna itu juga ongkos kirimnya tuh murah gitu. Mendapatkan manfaatnya yang sangat luar biasa banget sih. Banyak promonya. Nah, terus bukan itu aja, bukan cuma Gojek yang ada di Indonesia atau di beberapa negara. Tapi di Indonesia sendiri ini sebenarnya udah ada mulai. Mungkin kalian tahu dulu namanya Uber, tapi sekarang udah enggak ada. Oh iya, betul. Terus sekarang ada juga namanya Grab. Ya banyak lah ya kayak jasa-jasa gitu. Ada bener. Lagi yang terkenal tapi aku nggak tahu sih lupa namanya. Kayak dia mungkin penggantinya Uber kali ya. Cuman kayak apa semua itu? Tuh sama. Ada kayak gitu juga. Tapi kayaknya belum terlalu membooming banget ya. Ya. Belum membooming. Gitu. Juga enaknya sebenarnya salah satunya tuh apa ya? Dia bisa cashless. Jadi buat kalian aku sendiri pribadi. Aku seneng cashless kenapa? Karena jadi aku nggak usah pakai uang lebih. Betul gitu. betul. Kalau buat jadi lebih apa irit jadinya. Bener dan kadang kan kalau misalnya kita ke Gojek nih ya, misal 8.000, cuma ada 10.000, dia nggak ada 2.000. Iya. Kita kayak Yaudahlah, Pak, ya udah lah Pak. Tapi padahal kan itu kayak itu gue bisa minum gitu. Iya kalau misalnya 2.000 dikali berapa kali aja itu lumayan banget. Gitu. Bener-bener. Jadi aku bener-bener seneng banget kalau misalnya sekarang tuh ada cashless. Gitu. Anak muda lah ya, tipikal anak muda lah ya, nggak mau repot, betul. Nah, terus selanjutnya nih guys, ada juga yang namanya kalau teman-teman tahu yang sebenarnya sering ya sahabat Talitakum tuh dengar ya yang usaha bisnis ini masih usaha bisnisnya dalam artian yang udah besar ya gitu dan iya, ini sekarang, karya anak bangsa yang benar-benar dari Indonesia asli nih guys, iya, bukan kita nyakup dari orang nih, tapi beneran dari Indonesia yaitu yang namanya Tokopedia. Oh ya ini agak bangga sedikit sih ya. Tokopedia ini CEO-nya yang membangun dulu ada anak Binus loh. Oh, karena dia anak Binus ya, jadi boleh. Iya. Nah, emang Tokopedia ini didirikan tahun 2009 dan bukan hanya di Indonesia nih, tapi sekarang udah mencakup ke Asia Tenggara. Iya, luar biasa banget sih. Dan Tokopedia menjadi marketplace katanya nih yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat tapi Indonesia. Bener nih, sih, guys. Menurutku dari kayak beberapa orang yang aku kenal, dia kalau belanja aku tanya, "Lu belanja di mana?" Tokopedia lah gitu karena buat mereka kayak semuanya tuh ada lengkap gitu. Terus juga kan sebenarnya kayak apa dia juga iklannya banyak. Salah betul, satunya juga iklannya banyak. Benar. BTS-BTS-an. Iya, betul. Anak muda kan? Yang di setiap nonton YouTube, nonton apa ada pokoknya. Dan sebenarnya gini ya, yang kita bisa pelajari nih dari dua marketplace. Ini dua-duanya marketplace kalau menurutku yang benar-benar luar biasa banget nih. Dua ini adalah apa ya, contoh kita bahwa bisnis itu tuh mungkin dari awalnya kita gak sadar kalau itu akan punya dampak yang sangat luar biasa bener. Makanya yang diperlukan adalah apa? Kita yang pasti harus tekun, harus serius kerjainnya. Bener. Terus juga mungkin apa ya, harus yang namanya berani untuk promosi, yeah, berani untuk branding image dari perusahaan bisnis itu sendiri. Kalau enggak ya gimana orang mau kenal? Iya benar-benar gitu. Biasanya kan anak muda kayak takut ya, malu, aduh gue malu banget sih. Salah satunya sih sendiri aku sih. Iya. Aduh gimana ya mau usaha tapi aku tuh gak berani. Takut gagal duluan pasti. Takut gagal terus juga kayak aduh gimana ya cara ngomong ke orangnya yang nawarin-nawarin ya, nawarin, kan gak enak gitu. Kan gak enak ya, aku betul, gak enak-enak. Cuma no, gak kayak boleh gitu, tuh. Iya gak gitu boleh, jadi kita gak maju-maju. Gitu nah makanya ini bisnis-bisnis startup ini nih kan sekarang lagi menjamur banyak banget dan iya, aku harap nih sahabat Talitakum bisa untuk jadi salah satu pemulai bisnis startup juga, iya, gitu, sesuai dengan yang pasti kemampuan, sesuai dengan modal, jangan maksain, iya gue mau bisnis, gue bisnis, tapi kalau modalnya gak ada ya dimulai dari yang kecil-kecil dulu aja, bener, gitu. Nah terus selanjutnya nih Li, ada apa aja Li? Eh tapi sebelumnya ini loh Ci, apa aplikasi toko online kan bukan cuma Tokopedia ya. Iya. Jadi kayak juga mungkin kalau misalnya, aku pernah pengalaman sih, ada pengalaman juga pernah mau jualin barang yang tadi Cici bilang kayak barang punya aku tapi masih bagus gitu, aku mau jual. Tapi kalau Tokopedia itu sebenarnya ya lumayan sih agak ribet. Nah tapi aku menemukan buat kalian yang mau jual bisnis bisa di OLX. Oh gitu. Itu lebih gampang sih sebenarnya. Oke. Nah sebenarnya yang kayak gini-gini nih ya guys, kita sebenarnya bukannya kita promosi ya, cuman maksudnya kita ingin membantu teman-teman yang mungkin mau tahu gimana-gimana. Kita juga nggak dibayar sih sama OLX, sama Tokopedia, sama Gojek kita nggak dibayar. Cuman kita pengen kasih tahu aja dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan teman-teman sahabat Talitakum semua memulai bisnis kalian. Nah selanjutnya Li, ada aku dengar-dengar nih Li, katanya kita punya air minum yang diekspor keluar. Iya benar-benar. Itu benar ini maksudnya apakah di luar negeri sekarang udah gak ada punya air atau gimana nih? Enggak sih, jadi kenapa aku juga awalnya bingung ya, kenapa sih kok dia ngambilnya di Indonesia gitu ya, kenapa dia gak ngambil sendiri, tapi ternyata kemasan ini tuh sukses dibawa masuk ke Indonesia karena air ini tuh berasal dari Indonesia dan dihasilkan dari sumber mata air mineral di Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat. Okay. Dengan tapi airnya gimana ya? Itu tuh sebenarnya kan di luar negeri sejujurnya. Tapi diambil airnya dari Indonesia. Cuma karena kenapa bisa membooming juga salah satunya ya balik lagi kemasannya. Terus airnya juga memang kayak diprosesnya benar-benar bagus gitu loh. Jadi dijual di luar negeri tuh bisa mahal banget gitu. Sekarang mah kita tahu sparkling water ya, iya. Padahal tetapnya air minum guys. Iya, sampai pakai botolnya kaca, padahal air putih. Air minum putih, rasanya sama sama yang beli-beli pinggir jalan di pinggir jalan. Iya, tapi tapi itu kan diambilnya dari Indonesia loh gitu. Iya, jadi kayak sebuah kebanggaan juga ya kita punya air minum yang kita ekspor loh. Air minum aja ekspor, luar biasa banget nggak Indonesia. Nah katanya juga nih si air minum kemasan ini juga mendobrak pasar dunia termasuk Singapura, Thailand, Australia dan Hong Kong dan lain-lain. Iya banyak banget sih. Terus aku juga udah pernah lihat sih sebenarnya di Indonesia cuma masih jarang karena memang satu harganya memang mahal gitu. Balik lagi sebenarnya pinter-pinteran kita membuat produknya itu. Padahal cuma air putih sebenarnya, air biasa. Mungkin kalau kalian mungkin ada oksigen air oksi. Kayak mahal karena bungkusnya itu apa kemasannya itu kaca. Iya betul. Jadi sebenarnya ya menentukan juga lah guys juga gitu dan benar-benar PT Equilindo Elestari yang berdiri pada tahun 1997 ini memang menampilkan desain botol yang sangat eksklusif dan katanya airnya itu udah memenuhi kualifikasi internasional. Jadi udah standar luar negeri. Dan kayak gue berpikir guys kayak air ya air. Iya benar. Aku juga cuma walaupun kadang ya kita kerasa lah ya ada air yang manis, ada air yang katanya kan ada yang tawar. Airnya ada manis-manisnya gitu. Iya, ada. Kita sebut merek ya. Iya. Dan sebenarnya ya kalau gue sih sejujurnya aku tuh lebih peka di makanan ya. Kalau minuman menurutku sih sama-sama aja ya, air ya air bener, gitu. Bener. Nah, terus juga ada nih Li yang namanya apa tuh? Pasti tahu deh. Kopi. Kopi dari Indonesia. hewan bukan Ci? Betul betul. Betul, betul apa betul, tuh? Betul. Kopi luwak betul. Sebenarnya kalau kita mau jelasin proses kopi luwak itu panjang, panjang dan agak geli ya, karena kan ya. Ya kalian tahu lah ya. Ya gitulah ya, gitu dan. Pokoknya itu dibuang dari situ lah ya. Dan tapi sebenarnya kopi luwak ini katanya sih bagus ya untuk yang sakit mah atau apa, katanya lumayan bagus nih. Cuman kayaknya belum ada uji klinisnya gimana-gimana gitu sih. Tapi kopi luwak itu sangat dikenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Karena kenapa? Kopinya ini dijualnya kalau di luar negeri tuh lumayan mahal dan juga salah satu kopi yang produksinya aneh yang tadi aku bilang ya. Nah, kalau teman-teman mungkin sahabat Alitakum, Lia juga mungkin enggak tahu nih gimana prosesnya atau tahu dan tapi enggak tahu kronologis yang lebih mendetailnya. Kayak kalau prosesnya ya aku tahu maksudnya dari kopi berasal dari mana tuh tahu, cuma sejarahnya mungkin enggak tahu ya awalnya. Nah, aku mau bacain nih sahabat Alitakum. Menurut cerita rakyat, kopi luwak ini bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Udah lama banget tuh. Udah lama banget gitu. Sebelum Indonesia merdeka ya. Iya benar. Dan tatkala para petani itu dilarang mencicipi biji kopi dari perkebunan yang mereka garap. Nah, karena ingin mencoba minuman kopi tersebut, mereka yang mengetahui bahwa hewan luwak, jadi luwak itu tuh bukan nama orang atau nama apa, luwak itu hewan. Jadi mereka yang mengetahui bahwa hewan luwak memakan biji kopi dan dari pencernaan yang membuang biji kopi secara utuh ini nih sahabat Talitaku, maka para petani pun ngambil biji kopi tersebut yang sudah keluar dari pencernaan hewan luwak itu dan direbus. Iya, setelah iya. Nah, lucunya setelah dulunya ini sebelum maksudnya kalau kita rebusnya yang bukan dari pencernaan si luwak ini, iya. Itu katanya konon apanya ya kayak rasanya itu tuh gak enak banget, katanya seperti itu, katanya iya aku pernah aneh dan aku pernah cobain sih sebenarnya waktu itu kan nggak tahu ya aku pernah cobain sih di Bali waktu itu yang itu kopi, ini kopi luwak yang ada dari pencernaan apa sebelum dari pencernaan nih, katanya sih asli banget gitu, jadi kayak asli. abis dibuang. Oh iya, berarti yang luwak yang dari luwak. Dibuang terus dibersihin langsung dijadiin kopi gitu. Benar-benar kayak pahit banget sih, luar biasa pahitnya. Tapi katanya untuk penikmat kopi dibandingkan kalau enggak, kalau misalnya yang biasa ya, yang asli bukan yang di telah dihasilkan sama si luwak, itu katanya lebih enak ketika udah dikeluarkan dari pencernaannya si hewan luwak itu katanya. Tapi berhubung kan aku punya mah nih, aku tuh gak berani minum kopi gitu. Dan pasti kalau minum kopi sedikit aja langsung deh bereaksi perut aku, tapi bereaksi lambungnya maksudnya. Cuman ya menurut balikin lagi nih ke sahabat kita, aku mungkin ada yang pecinta kopi ya, mungkin tahu bener. Kayak gimana, mungkin bisa kasih yang benernya gimana, bisa komen. Nah ini kan kayak kita hewan loh gitu, dari hewan dan kita bisa jadiin bisnis. Ini tuh pelihara aja ya, luwak berapa banyak gitu ya. Iya. Terus kan ada yang sekarang apa sih berasal dari kopi luwak itu yang terkenal juga sih setauku. Dia udah bubukan, cuma kan ya balik lagi itu udah di kayak prosesnya panjang. Iya betul. Jadi ini juga bisa nih kayak dari bermulai dari ketidaksengajaan gitu ya. Iya, malah jadi bisnis yang menguntungkan gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang kain nih, Li. Tahu enggak, Li? Coba mungkin dia bisa dibacain artikelnya. Ada kain yang katanya terkenal banget nih dari Indonesia. Iya, nih. Ini kain tuh merupakan kain asli Indonesia yang mendunia. Dan apa tuh itu namanya tuh, Li? Tahu, dan itu diakuin sama UNESCO. Sampai UNESCO? Iya. Wow, berarti benar-benar kain bukan sembarang kain. Iya, wes. Tapi jangan kira-kira ya, maksudnya jangan kayak ini. Wah, kain apa nih, pesugihan atau apa nih? Enggak. Tapi kain itu kain batik. Oh, batik. Ya siapa ya? Pasti itu kan kebudayaan Indonesia ya. Iya, benar kan? Tahu. Iya, apalagi kan sekarang ada sampai dibikin Hari Batik Nasional. Benar. Pekerja harus pakai batik setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, ada juga biasa setiap hari Rabu atau hari Kamis. Iya. Kerjakan perusahaan masing-masing ya. Iya, tapi kan kalau batik sendiri kan kayak apa ya? Itu juga karya kita gitu. Maksudnya kan kita kayak ngukir-ngukir gambarnya. Bukan kita sih, Li, yang kerjain. Ya maksudnya, iya, maksudnya kayak anak kita tuh Indonesia gitu. Betul, Indonesia. Iya dan apa ya, contoh nih ya, beberapa contoh apa ya, batik itu tuh ternyata diakui juga gitu di dunia, yaitu karena batik banyak dipakai sama toko-toko dunia nih, Li. Iya. Contohnya bener nih. Nah, ini Nelson buat Mandela. Tahu lah Nelson Mandela kan dia yang memperjuangkan hak dulu orang kulit hitam. Iya, bener, biar setara bener sama orang kulit putih. Contohnya nih Nelson Mandela pada konferensi APEC di Bogor pada tahun 1994. Itu juga di selebriti dunia, coba Li, bacain Li. Aduh. Baru-baru ini tidak lain ada personil boy band papan atas. Coba boy band papan atas. Siapa nih? Siapa nih? Pasti yang K-popers, K-popers di rumah nih ya. Korea Selatan nih, Korea Selatan. Pasti tahu lah ya, EXO. Wah, EXO. Tahu. Bahkan kayak kedapatannya beberapa kali menggunakan batik di buat dia konser. Wow. Jadi keren kayak ya, buat menurutku ya, buat kalian yang kadang pengalaman sih di sekolahku dulu kayak ngapain sih kita hari setiap hari Jumat harus pakai batik gitu. Kan kayak mungkin beberapa kan kayak bahannya gatel, ah gue gak suka, kuno banget. Iya bener, kuno. Bikin gue tua gitu iya, ya. Iya bener-bener. Tapi kan toh itu kan karya Indonesia juga dan itu dipakai loh sama orang luar negeri, bahkan ini boy band EXO gitu. Make, masa kalian gak mau make? Ya walaupun mungkin kalian gak suka ya sama EXO mungkin ya. Mungkin, kayak, mungkin. Ada yang bukan kaum, bukan K-popers. Iya, tapi kan buatku kayak apa sih salahnya cuma pakai batik dan itu cuma hari Jumat gitu loh. Iya, gak setiap iya, hari iya, lo harus iya, pakai iya batik. Betul-betul dan batik ini juga istilahnya kan kalau sengaja kita pakai kan itu jadi kayak ini enggak sih, kalau aku nih sejujurnya ya setiap pakai batik nih sahabat aku, aku kayak bangga kayak wow, Indonesia tuh juga ada loh ya gitu. Iya, selain nih kalau kan teman-teman tahu ada yang baju yang bunga-bunga nih, baju pantai yang pasti orang tahu kalau pakai itu oh Hawaii. Iya iya itu pasti tahu kan. Iya. Nah, kita juga ada jadi kayak aku kayak ngerasa apa ya, wah bangga banget Indonesia punya juga yang pastinya juga gak kalah keren gitu kan. Sekarang juga banyak ya batik-batik yang udah dimodel-modelin, iya, udah jadi iya baju, bukan hanya kainnya aja. Tapi bener, udah jadi baju, udah modelnya dress atau modelnya apa. Bener. Itu membantu jadi kita untuk lebih lagi mencintai batik. Iya, jadi percaya diri juga, jadi setidaknya kayak gak jelek-jelek banget gitu kan. Bener, orang bener, pada bener, mikirnya bener kayak gitu. Luar biasa banget cuma sih. Cuma kan kayak ini juga bisa kan, kayak sekalian mungkin punya desain, bisa ngegambar gitu. Itu bisa dijadiin bukan cuma batik, tapi kalian juga bisa usaha kaos loh. Jualan kaos. Iya. Tuh, kita semua orang pasti pakai kaos, pasti pakai baju gitu. Jadi, kalau kalian mau usaha juga dari hal-hal yang mudah, kalian gambar aja gitu. Betul. Terus kalian bisa desainnya ya. Iya, desainnya bener. Cari yang paling mudah tuh paling murah. Paling murah, benar-benar. Luar biasa banget sih. Terus kan juga banyak lah ya, banyak-banyak lagi nih yang sebenarnya kita mau bacain nih. Selanjutnya ada, oh ya, sebelumnya nih Li, di rumah suka masak kali? di rumah suka masak gak? Tergantung. Pertanyaannya sih random ya, sahabat tadi takut, jadi gue langsung nanya. Kalau aku kan aku beda ya, bukan kayak Civan, kan Civan anak pariwisata pasti kayak demen sering masak ya. Cuma kalau aku masak itu aku seneng sih kalau masak, cuma aku tahu aku tuh gak bisa masak. Oh gitu. Oke. Aku menurut aku dulu sebenarnya memang aku juga mau masuk perhotelan yang koki gitu. Cuma satu sisi juga aku sejujurnya aku nggak berani sama minyak karena kayak takut kan. Ya pasti bukan aku doang sih, banyak lah teman-teman sahabat tadi aku juga pasti kan takut ya. Iya. Sama minyak gak bisa masak juga. Cuma kalau sekarang kayak lebih diinin dan gak sering-sering banget sih gitu. Terus berarti kan kayak butuh lagi masak, ya udah gue masak deh. Iya. Karena gue gak makan. Iya gitu bener, ya. Bener. Walaupun bener, sekarang kan tadi ada Gojek ya namanya. Iya, tapi tetap aku bias tetap kayak pengen seminggu sekali tuh ada masaknya gitu di rumah. Oke. Walaupun cuma mungkin sekedar masak Indomie. Atau masak air. Iya, masak air. Masak air, oke. Nah, kenapa sih Li aku tanya suka masak atau enggak? Karena bukan hanya tadi tuh ada aplikasi, ada kain, ada kopi. Tapi ada juga nih kompor ramah lingkungan yang asli dibikin sama anak bangsa Indonesia. kenapa bisa jadi salah satu masuk ke artikel dari elearn.id? Karena Kompor Besutan Nurhuda, seorang dosen Fakultas MIPA di Universitas Brawijaya Malang, ini dapat menghemat bahan bakar dan ramah lingkungan lantaran berbasis biomasa yang emisi gas buangnya jauh dari ambang batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Meski peminatnya sih sekarang lagi minim, masih minim banget ya, karena kan otomatis namanya, biasanya tuh kendalanya gitu ya, kita mau kompor yang gimana nih, kayak gini kompor ramah lingkungan, pasti kan juga biaya produksinya tuh tinggi banget biasanya. Jadi kayak, terus juga mungkin minimnya pengetahuan, jadinya produknya nih benar-benar peminatnya masih minim banget. Tapi tahu nggak, di Indonesia mungkin minim nih yang peminatnya, tapi di luar negeri waduh diminatin banget. Dan sehingga si Nurhuda ini yang bikin kompornya itu mengekspor kompor ramah lingkungan ini ke negara-negara seperti India, Meksiko, Peru, Timor Leste, Kamboja, bahkan sampai benua Afrika. Wow. Dan bahkan nih yang lebih serunya lagi, produknya udah diproduksi secara massal di Norwegia. Wow. Keren banget gak sih? Kalau Indonesia kayaknya males karena pengennya yang simpel-simpel aja deh. Terus pengennya kan yang bagus ya pasti ya kan, iya. Itu kayak kalau kalian kepo bisa cari kan tuh ya di Google. Kompor ramah lingkungan. Dan menurutku juga mungkin harga kali ya, Li. Kan iya, orang bener, biasanya bener. Tuh juga kita kayak gini, ah yang hitungan, penting gue yang murah aja. Bisa masak. Bisa masak, jadi kayak ada polusi atau ada apa segala macem, gue gak peduli gitu. Sedangkan iya, kalau iya. di luar negeri itu sekarang mereka berpikirnya terbalik. Malah iya, gue gak apa-apa lebih mahal, yang penting gue bisa jaga lingkungan, gue bisa. Bener. Misalnya kalau sekarang biasanya go green gitu ya. Iya, iya. Gitu. Luar biasa banget sih. Dimulai cuman mungkin awalnya ini kayak coba-coba sih kalau menurutku ya, kayak bukan coba-coba dalam kayak coba-coba gimana, tapi kayak mungkin dia cuma buat bahan penelitian atau iya, untuk bener. Apa, tapi ternyata bisa menghasilkan uang dan iya, walaupun, jadi mengawali bisnis juga kan. Bener, walaupun kan di Indonesia sendiri malah gak laku gitu, tapi bukan berarti sekali lagi ya aku bilang bukan berarti kita gak laku di Indonesia jadi kita aduh udahlah gue nggak tahu mau jualan kemana iya. gitu. Tapi kita tuh bisa jual ke luar negeri juga iya, gitu. Bener. Tapi kan aku juga nggak buat channel kak Ci gitu. Tapi ntar deh, pokoknya harus ikutin kita terus. Nanti kita akan kabarin, kita akan ada narasumbernya juga kan. Gimana ya, cara menjualnya ya? Iya, gimana cara menjual dan mungkin kalian mau jual di Indonesia juga atau mau kayak lebih import atau gimana itu nanti. Makanya jangan kemana-mana ya. Okay. Nah, buat selanjutnya, ternyata Indonesia juga mempunyai mobil nih. Mobil mungkin kayak ada. Mungkin kalau kalian kan kayak Indonesia kan gak pernah punya gitu kalau kalian iya. gak pernah bisa gitu. Tapi ternyata Indonesia ini mempunyai mobil sport Selo. Wow, Selo kan namanya Selo. Selo kali ya, Selo. Nah, ini memang tidak ada apa-apanya di lain yang kayak Ferrari, Lamborghini dan lain-lain. Tapi ini tuh perlu dicatat ya, perlu dicatat. Ini adalah buatan anak bangsa namanya Ricky Ellison. Demikian nama pakar mesin yang berhasil menciptakan mobil sport yang ditolak pemerintah Indonesia karena dianggap dianggap tidak lulus uji emisi ini. Tapi walaupun ditolak ya, gimana pun kita tuh bisa loh bikin mobil sport dan, lagi. Dan ide awalnya udah oke banget gitu iya, loh. Walaupun memang apa ya, gak bisa dibandingin sama Ferrari. Mungkin kayak kita ngelihat contoh orang ya, maksudnya ngelihat caranya bikin Ferrari atau gimana, makanya kita bikin mobil Selo ini, sport Selo. Cuma buat balik lagi, buat gue kayak kalau misalnya kalian mau bisnis ya kalian bisa contoh kok ke orang-orang, bisa lihat contoh orang-orang juga gimana. Kalau bisnis itu kalau aku pernah dengar tuh Li, ada ilmu namanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Oh iya, benar enggak? Iya, itu ada tuh, aku pernah dengar. Jadi bukan mencontek plagiat banget. Iya, benar. Plek gitu ya, tapi kalian bisa amati, kalian bisa tiru, terus kalian bisa modifikasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kalian, iya, bener, skill, bener. Terus juga mungkin sesuai dengan apa yang teman-teman punya modalnya seberapa, bener, terus bener. Juga mungkin yang membantu kan gak mungkin ya, namanya bikin mobil, maksudnya bikin mobil sendiri atau bikin bisnis ya bisa aja sendiri, tapi kan kita juga butuh ada ngomong sama orang, ada apa tuh pikiran gitu. Nah tapi walaupun di Indonesia gak lulus nih ya, kan baik lagi nih, kita tuh punya harus punya banyak channel. Iya, nah, iya betul. Malaysia, pemerintah Malaysia justru tertarik loh dan meminang produk buatan Ricky ini. Walaupun sebenarnya ya di sini enggak lulus uji, tapi di sana tuh bisa dikembangin loh. Jadi kayak buat kalian yang aduh, udah produk gua gagal gitu, produk gua enggak bisa dijual. Iya, Tuhan punya rekayasa lah. Iya, ya. Benar. Sampai akhirnya itu kan ya lumayan lah, mobil sport itu juga mahal loh gitu. Walaupun ya balik lagi gak sebanding Ferrari, Lamborghini gitu. Karena mungkin ya keterbatasan juga kan di sini, mungkin bahannya atau apanya, kan aku gak ngerti nih ya mobil ya, mungkin ada yang mahal atau apa ya, gitu ya. Jadi mungkin gak bisa dibandingin, tapi dengan bisa apa ya, dari luar negeri punya ketertarikan dengan mobil ini, artinya kan gini, kita juga berarti bisa gitu, walaupun belum sempurna, tapi penting bisa deh bikin mobilnya dulu, usaha gitu. Dulu pokoknya kalau mau usaha ya kita harus usaha dulu, kalau enggak usaha ya percuma. Iya, kita nggak ada yang tahu ya. Iya, benar jalan atau enggak. Nah yang terakhir nih Li, apa nih, dia suka baca komik nggak? Karena sejujurnya kalau aku boro-boro komik ya, aduh aku tuh kayak kalau sampai rumah tuh cuma bisa tidur langsung deh. Kalau anak muda sih ya, nih bukan anak, Cici juga masih anak muda sih sebenarnya. Tapi kalau dari aku dulu tuh, dulu waktu SD tuh aku kayak, ih kenapa ya teman-teman gue kok suka baca ya? Aku kan orangnya nggak suka baca. Terus kenapa ya dia kok baca komik? Terus kalau komik kan lucu ya sebenarnya, ada gambar-gambarnya. Namanya juga masih SD gitu dulu. Iya. Jadi kayak aku mencobalah tuh beli satu buku. Terus ternyata kayak, oh lucu ya. Cuma walaupun kayak, ini apaan sih ceritanya, kayak aku nggak ngerti juga sebenarnya, tapi ada lucu-lucunya juga Nah kalau aku sih lebih sukanya mungkin kayak komik baca gitu enggak, tapi aku lebih suka nonton. Jadi kayak tetap kayak kalau di film kan kartun ya gitu. Kalau kartun aku suka kayak beberapa kartun, misalnya kayak yang zaman sekarang tuh kayaknya udah nggak ada sih ya, kayak Teletubbies gitu-gitu. Oh iya, udah jarang banget tau, udah nggak ada kan. Iya, bener-bener. Nah dulu tuh aku nggak bisa hidup tanpa Teletubbies gitu. Iya, terus Dora, aku pokoknya Dora kan itu tayangnya jam 5, aku sampai inget sampai sekarang bangun. Jam 5 ya, pagi. Iya ya, aku rela bangun cuma demi nonton Dora. Oke. Okay. Nah sebenarnya nih mungkin teman-teman nggak tahu nih, ada namanya komik itu dari Indonesia dan namanya adalah Flawless. Dia pernah dengar enggak? Pernah dengar tapi aku enggak pernah baca ini. Oh, oke. Okay. Lebih bagus lah, aku enggak pernah dengar sama sekali malahan. Nah, ini aku coba bacain dari artikel aja nih sahabat Alitakum ya, dari elearn.id. Mungkin kita dengerin namanya nih Flawless. Apa sih Flawless? Kita mikirnya Flawless itu kan flow, itu kan cacat. Less itu tidak, berarti tidak cacat, berarti kinclong ya, besi gitu tanpa celah, sempurna. Apa mungkin ini merek sabun muka atau mungkin sabun mandi, ya kan kita gak ada yang tahu. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah komik karya dari namanya Shin Shin Ye yang terkenal banget karena lantaran popularitasnya, lantaran popularitasnya bahkan sudah diterjemahkan ke sejumlah bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Komik ini berkisah tentang cewek tangguh bernama Sarah yang menaruh rasa ingin tahu dan penasarannya yang besar terhadap sebuah cowok tunanetra bernama Elios. Jadi komik aja juga bisa loh dari kalau komik ya menurutku ya, komikus modal senang gambar, hobi gambar, bikin komik, tahu jalan cerita segala macam, itu membuat awalnya mungkin iseng-iseng hobi belaka gitu ya, cuman ketika dikembangkan dengan tekun dan menurutku mungkin bisa juga nggak sengaja gitu ya, orang lihat orang baca dan gue beli deh komik lo, kan itu kayak wow peluang bisnis banget. Iya, terus juga aku tiba-tiba keinget sih, mungkin kalian kan sekarang ada ya banyak yang kayak lomba komik. Betul. Nah, tapi mungkin kalian gak menang gitu kan, kayak sedih, aduh udahlah udah gue capek-capek bikin tapi gak menang. Tapi buat aku baik lagi sih, seorang KFC yang menciptakan KFC seribu kali? Seribu kali atau berapa kali, dia itu gagal dan ribuan akhirnya sekarang, ribuan kali gagal lah ya. Iya, ribuan kali gagal, tapi sekarang malah dia menjadi mendunia. Coba aja kalian perhatiin lah di daerah kalian, mana sih yang gak ada KFC? Betul, betul, betul. Bahkan jadi sekarang KFC aja ditiru. Banyak yang niru gitu, KFC-KFC-an ya. Kalau kita bisa di pinggir jalan apaan sih itu? Ya, KFC-KFC-an. Benar-benar. Jadi kayak sebenarnya tuh kita gak ada yang tahu ya kapan istilahnya waktu kita untuk kita bisa berhasil, iya, kapan bener. Waktu kita untuk kita bisa maju, tapi sebenarnya untuk mulai bisnis atau mulai apapun, kerjain apapun gitu ya. Bener. Itu yang penting adalah yang niat. Iya, niat. Selain niat juga doa. Doa, niat, doa. Kan kalau katanya Mother Teresa itu ora et labora ya. Jadi iya, iya bener. Doa, bener kan? Iya bener. Orang doa sambil bekerja. Iya, jadi bener. Kita boleh apapun usaha, apapun yang namanya mungkin bisnis gitu ya, mungkin kerja, kuliah, sekolah, iya, bener, apapun bener. Lah ya, itu juga tetap harus berdoa juga. Iya gitu. Benar. Mungkin kalian kayak, ah kak aku juga udah doa, aku udah usaha, tapi usaha aku gak lancar, gak jalan jadi malah sekarang. Iya, ya, iya. Tapi tetap aja maksudnya. Sebelum memulai buat aku kayak ya tanya Tuhan dulu. Kalau sampai pun gagal, kita enggak ada yang tahu. Terus iya, coba, bener, bener, terus bener. Coba. Jangan sampai malah ternyata ini tuh ujian buat kamu loh gitu. Jangan-jangan ketika kamu berhasil, kamu laluin itu sekali lagi dan kamu jadi berhasil, iya, gitu. Enggak ada yang tahu. Luar biasa banget sih. Enggak kerasa ya kita udah 40 menit cuap-cuap nih. 40 menit? Iya, udah 40 menit cuap-cuap dan enggak berasa banget karena seru banget guys, karena kan ini topik yang membuat kita tuh bangga dan menginspirasi ya, memotivasi bener-bener. Kita untuk bahwa memulai usaha itu tuh mudah dan gampang. Yang penting kamu percaya kamu bisa, itu di bidangmu, gak bener. Melampaui karena pengen ikut-ikutan semata. Dan yang pastinya kamu harus berdoa gitu. Ya, balikin lagi semuanya ke Tuhan ya karena betul, betul, betul. Wah luar biasa banget hari ini. Ya, tadi apa? Kita ulangin lagi, kita udah bahas apa aja? Kita udah bahas Gojek, terus kita udah bahas yang tadi air minum, Equil. Equil terus batik. Juga kopi lawak, kopi luwak. Aduh, enggak fokus. Iya. Ya. Terus juga sahabat Talitakum ada kompor ramah lingkungan. Iya, benar. Mobil sport udah ya tadi. Mobil sport sama komik ya. Sama komik. Tuh, jadi kayak mungkin memang itu kayak brand-brand besar sih sebenarnya ya. Kalau kita kan usaha pasti kan dimulai dari hal yang kecil. Betul. Cuma nggak ada salahnya untuk kita mencari inspirasi ke yang lain gitu. Dan kalau emang udah misalnya untuk sahabat Tetakom yang udah punya usaha gitu ya, mungkin mau ngebangin usahanya takut apa gimana, mungkin bisa dengan dengerin kita nih artikel mungkin ada inspirasi mau mengembangkan usahanya seperti apa. Mungkin kalian juga ada yang gengsi, pastilah aku yakin dan percaya paling kalian ada yang gengsi dengan mulai kayak Gojek atau gimana. Tapi buatku kayak itu selama kita masih usaha dan benar. Dan Gojek juga penghasilnya bukan dari kita doang loh, maksudnya dari yang mesennya, yang ordernya juga. Iya. Tapi ternyata dia tuh ada gaji juga dari Gojeknya gitu. Oh, jadi gitu. jangan menganggap mungkin kalian jadi ojek gitu, jadi sekedar tukang ojek terus kalian kayak masa gue jadi ojek sih gitu. Ya enggak gitu. Jadi kayak belajar sih buat menerima dari diri sendiri, maksudnya di hati sendiri tuh buat ya aku usaha karena aku mau bantu keluarga mungkin. Betul, gitu kan ya. Betul. Bener-bener harus kalian dari tujuan kalian sendiri gitu. Oke. Wah. Ajaib udah, banget. Udah berapa menit sih jadi sekarang? Udah lama banget sih yang pasti dan iya benar-benar. Menarik banget topik bahasan kita nih walaupun baru segmen 1 dan selanjutnya kita akan masuk ke segmen 2 yang sebenarnya enggak kalah oke sih karena kita habis ini banyak ya mau bahas lagi yang tentang karya-karya anak bangsa yang sangat luar biasa. Iya, betul. Yang mungkin kembali lagi ya bisa jadi sarana nih, sumber pengetahuan, bener. Sumber juga motivasi dari teman-teman sahabat Talitakum semua yang mendengarkan gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Talitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan.